Lantas kami dituduh resahkan masyarakat, resiko digiring Kodim. Lantas kami dituduh lakukan pembakaran, resiko diringkus Laksus. Kami pernah bernyanyi dengan gitar dan harmonika, ungkapkan tentang kelicikan Lantas kami dituduh goyangkan stabilitas, resiko diawas-awas. Kami pernah bernyanyi dengan gitar dan harmonika, ungkapkan tentang seniman yang dikebiri di bumi. Lantas kami dituduh lancarkan protes ngawur, resiko diancam-ancam. Padahal itu benar, padahal itu nyata, tapi mengapa kami mesti juga dipanggil basa-basi alasan intrograsi. Malas kami jadinya nyanyi menyenggol-nyenggol, malas kami jadinya nyanyi mengotak-atik. Benar atau salah, kami haruslah pasrah. Benar atau salah, harus terima kalah. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, lebih baik dikat daripada nyanyi menjilat. Bosan aku ditanya, dimintai tanggung jawab, dan bosan aku dipanggil karena sedikit menyentil. Capek mulut, capek otak, capek hati, capek telingaku. Capek. Capek, capek, capek, malas, malas, malas, bosan, bosan, bosan, ah. Capek, capek, capek, malas, malas, malas, bosan, bosan, bosan, ah. Capek, capek, capek, malas, malas, malas, bosan, bosan, bosan, ah. Bosan-bosan, ah. Istirahat dulu, tapi bukan mengalah. Nah, sudah seger kondisi, insya Allah teriak lagi. Sabar Pak, jangan tangkap saya. Bosan saya diringkus, bosan saya digiring. Sekali-kali dong Pak, saya kasih subsidi. Gitu.